terseduh di malam sesunyi ini. Bulan bintang saksi bisu peristiwa menimpa diri. Terasa daya cinta tersita. Kejam nian dia yang telah merebut kekasihku. Tiada engkau hiraukan lagi perasaan ditinggalkan. Sita kejam nian dia yang telah merebut kekasihku. Tiada engkau hiraukan lagi perasaan ditinggalkan. Apa daya cinta tersita.